Tuhan, sanggupkah kau datang untukku di saat dengar jawabmu seakan kau tak ingin kita bertemu di saat layang sekarang mungkin kau telah lupakan aku, mungkinkah aku pergi dan melupakan dirimu, semua pun tahu kembali. Mungkinkah aku pergi dan melupakan dirimu, semua pun tahu arti dirimu untukku. Mungkinkah aku pergi dan takkan pernah kembali, semua pun tak.